Kita kasih ada ya, ngidam pentol. Sing rumangsa di pentol, guyang bareng. Iya. Asik. Asik. Ayo Mbak Norma, jare ngidam pentol kita ayu. tambahan itu sedikit saja, ya. Sementing ikhlas, Pak. Yuk kita kasih aja. Ya, ngidam pentol, sing rumangsa di pentol, guyang bareng. Iya. Asik. Ayo Mbak Nurma, jaring ngidam pentol kita ayu.